Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وأتباع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين حفظني وحفظكم الله. Kembali kita untuk melanjutkan dari kitab Mulakhas. Telah disebutkan pada pembahasan yang telah lalu, pertama adalah pengertian dari nahwu, di mana nahwu itu berisi kaidah-kaidah yang dengannya akan diketahui tugas atau jabatan masing-masing kata di dalam jumlah. Demikian juga diketahui dengan nahwu tersebut kaidah untuk menetapkan akhir kata dengan harokat apa, ya, untuk mengetahui harokat akhir dari suatu kata. Begitu pula untuk mengetahui kaifiyah, cara untuk mengi'rabnya. Yang kedua, bahwasanya kata bahasa Arab yang ada pada jumlah itu terbagi menjadi tiga: isim, fi'il, dan huruf. Begitu pula sudah kita sampaikan pengertian dari isim, yaitu setiap kata yang menunjukkan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda mati, tempat, waktu, sifat, atau makna yang itu tidak ada kaitannya dengan waktu. Adapun untuk pagi hari ini kita akan teruskan biznillah masih di halaman 17. Sudah pegang catatan semua? Baik. وَيَتَمَيَّزُ الْإِسْمُ عَنْ غَيْرِهِ مِنَ الْكَلِمَاتِ فِي أَنَّهُ dan وَيَتَمَيَّزُ dan terbedakan الْإِسْمُ isim عَنْ غَيْرِهِ dari yang lainnya minal kalimati dari kata. Bisa difahami kok? Kata itu kan ada isim, ada fi'il, ada huruf. Lah, isim itu akan terbedakan dari yang lainnya dari kata. Berarti terbedakan dari fi'il dan huruf. Fi annahu, bahwasanya isim itu yumkinu tanwinuhu, memungkinkan menanwinkannya. Ya, jadi memungkinkan untuk ditanwin. Mislu rojulun, seorang lelaki. Kitabun, sebuah kitab. Syajaratun, sebatang pohon. Di sini kita perhatikan di huruf yang terakhir. Rojulun, huruf terakhirnya apa ikhwah? Lam. Lihat harokat yang ada pada lam. Itu adalah dikatakan tanwin. Rojulun. Domatain, domahnya ada dua. Sehingga itu dikatakan tanwin. Bagaimana kalau dibaca rojulan, rojulin, apakah itu juga tanwin? Iya. Rojulun itu tanwin, rojulan juga tanwin, rojulin juga tanwin. Karena tanwin itu bentuknya bisa dua dhammah, dua fathah, dua kasrah. Dhammatain, kasrotain, fathatain. Jadi bahwa Pak, dhammatain itu dua dhammah. Kalau bilang dhammatan boleh enggak? Fathatan boleh enggak? Kasrotan boleh. Ya, mau bilang dhammatain atau dhammatan itu enggak ada masalah. Yang penting itu adalah dua dhammah. Jadi dhammatan, dhammatain itu artinya sama, dua dhammah. Itu adalah bentuk gambaran tanwin. Kitabun itu tanwin, kitaban tanwin, kitabin tanwin. Syajaratun, syajaratan, syajaratin punya akhir yang ada pada harokat di huruf terakhir, itu menunjukkan tanwin. Nah, kalau itu bisa ditanwin, memungkinkan kata itu ditanwin, berarti dikategorikan isim. Masjid isim bukan ikhwah. Ya, mungkin enggak masjid itu ditanwin? Masjidun, masjidan, masjidin. Memungkinkan, maka masjid dikatakan tanwin. Begitu caranya. Bisa difahami? Baik. Yang kedua, yumkinu idkhalul idkhalu al, ya. Yumkinu idkhalu al alaihi. Memungkinkan untuk memasukkan al alaihi padanya. Seperti kata ar-rajulu al-kitabu asy-syajaratu. Al ini masuk pada kata rojulun. Al masuk kepada rojulun menjadi ar-rojulu. Kitabun kemasukan al menjadi al-kitabu. Syajaratun kemasukan al menjadi asy-syajaratu. Karena kata ini adalah memungkinkan untuk dimasuki al padanya, berarti ini kategori isim. Dengan kata lain, setiap ada kata kok itu ada alnya, ada alif lamnya, maka kata tersebut adalah isim. Ketika sebuah kata itu sudah ada alnya, maka dilarang ditanwin. Harus hilang tanwinnya. Sehingga tidak boleh mengucapkan ar-rajulun. Tidak boleh. Karena sudah ada al, tanwinnya harus hilang. Tidak boleh mengatakan al-kitabun. Kenapa tidak boleh? Karena sudah ada al, tanwinnya hilang. Bisa difahami? Tabarakallahu fikum. Sehingga al itu tidak bisa bertemu dengan tanwin. Kenapa saya tegaskan demikian? Karena kadang ada yang membaca kebablasan ikhwah. Saking semangatnya ar-rajulun. Nah, sudah ada al dikasih tanwin. Ini tidak dibenarkan. Yang benar kalau muncul tanwin hilang alnya. Muncul al hilang tanwinnya. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, isim bisa terbedakan dari fi'il dan huruf. Yumkinu idkhalu harfin nida'i alaihi. Memungkinkan masuk huruf nida padanya. Huruf nida itu adalah huruf yang digunakan untuk memanggil. Ya, jadi huruf nida itu huruf yang digunakan untuk memanggil. Misru seperti ya rajulu, wahai lelaki. Ya Muhammad, wahai Muhammad. Coba perhatikan ikhwah. Rajulu ditanwin atau tidak? tidak ditanwin. Oh, kalau enggak ditanwin berarti belum isim. Ada alnya tidak? Enggak ada alnya loh, bagaimana ini menghukumi isim? Enggak ada tanwin, enggak ada al. Oh, ternyata ada ya. Huruf untuk memanggil. Berarti rojul di situ dihukumi isim walaupun enggak ada tanwin, walaupun enggak ada alnya, tapi ada huruf nida, huruf untuk memanggil, yaitu ya. Ya rojulu. Jadi fahami? Nah, wabillahi taufiq. Yang keempat, untuk yang ketiga faham ini? Faham? Rojulu dihukumi isim, faham? Gak ada tanwin loh, gak ada al. Tapi kenapa dihukumi isim? Karena masuk padanya huruf nida, huruf untuk memanggil. Baik. Yang keempat, yumkinu jarruhu bi hurufil jarri aw bil idhafati. Memungkinkan untuk memajrurkannya, mengejarkannya dengan huruf jar. Aw atau bil idhafati atau dengan disandarkan. Atau dengan disandarkan. Coba perhatikan mislu contohnya. Ala syajarati. Di atas pohon. Asyajarati ikhwa. Itu dihukumi isim. Kalau ditanya, mana tanda isimnya? Ini sudah kita pastikan ada alif lamnya. Ada alnya. Ya tidak? Taib. Namun di sana ada tambahan penjelas bahwasanya kalau dimajrurkan dengan huruf jar itu kategori isim. Asyajaroti huruf terakhirnya di apa? Dikasroh. Dikasroh itulah yang dikatakan majrur. Nah, ini ada penjelas ya, penambahan istilah. Jadi kalau dikasroh itu istilahnya apa? Majrur. Majrur itu artinya dijerkan. Majrur itu artinya dijerkan. Dijerkan itu dengan sebab apa? Dengan sebab masuknya huruf jar, yaitu ala. Ternyata ada penjelasan di bab berikutnya tentang huruf-huruf jar. Nah, ini salah satu dari huruf jar itu ala. Kalau ada kata kemasukan ala atau kemasukan huruf jar teman-temannya ala, ala itu artinya di atas. Ya, di atas, di bawah, di dalam, itu huruf-huruf jar. Ala, fi, sudah dipahami? Min, dari, ini contoh-contohnya. Nah, kalau ada huruf jar seperti ala ini, masuk ke dalam sebuah kata, pastikan kata tersebut adalah isim. Karena ala ini gak masuk, atau huruf jar yang lainnya gak masuk pada fi'il, gak masuk pada huruf. Misal ada fi'il. Fi'il itu artinya apa? Kata kerja. Saya kasih contoh misalnya kata kerja zahaba yang sudah kita sampaikan pada pertemuan kemarin. Zahaba Muhammadun ilal masjidi. Zahaba bisa enggak kemasukan ala? Ala zahaba. Tidak bisa ikhwah. Ya, karena zahaba itu fi'il. Yang bisa kemasukan ala itu isim. Sehingga bisa dipastikan kalau ada huruf jar di antaranya adalah ala, berarti kata setelah itu adalah isim. Paham? Satu. Yang kedua, yang sudah dihukumi isim ini karena kemasukan ala, dihukumi majrur. Istilahnya ditangkap dengan baik. Dihukumi apa? Majrur. Tanda majrurnya untuk contoh di sini, ala syajaroti, yaitu kasroh. sehingga kasroh itu pun dijadikan tanda sebagai isim. Karena fi'il gak boleh dikasroh. Jelas? Fi'il gak boleh dikasroh. Nah, kalau huruf ya lah, tergantung dari masing-masing ya. Kalau huruf itu tergantung dari masing-masing. Wabillahi taufiq. Maksudnya kalau termasing-masing itu ada ala, ada fi, ada bi, ada li. Ini kasroh-kasroh asli. Bismillah, itu kan ada bi. Lillahi, itu kan ada li. Itu kan huruf jar. Itu kasrohnya kasroh asli. Paham? Lah kalau kasroh yang itu sebagai tanda isim, itu memang kasroh karena sebab adanya amalan. Yang amalannya di sini adalah diantaranya ala. Kalau alanya hilang, ya asyajarotu. Berarti kan kasrohnya bukan kasroh asli. Sehingga kasroh dijadikan tanda isim itu bukan kasroh yang asli bawaan. Kalau kasrohnya asli bawaan itu ya bukan dikatakan majrur. Seperti contoh tadi. Bismillah kan bi. Lillah li. Itu kan kasroh. Oh ini ada jar. Enggak. Kasroh itu kasroh asli. Paham Mas Fadil? Tip. Ada yang masih bingung penjelasannya? Saki paham? Tip. Jadi ala syajaroti berarti di sini kalau kita mau simpulkan ada berapa tanda isim ikhwah? Satu al alif lam, ya enggak? Yang kedua kemasukan huruf jar yaitu ala. Yang ketiga kasroh. Nah, gimana? Ala syajaroti enggak ada tanwinnya karena sudah ada alnya. Kalau alnya dibuang jadi bagaimana ya, Pak? Ala syajaratin. Kalau alifnya dibuang menjadi ala syajaratin. Berarti tandanya nanti tanwin kemasukan ala, ketiganya kasrah. Baik. Atau memungkinkan jernya itu bil idhofah. Ya, bil idhofah artinya adalah penyandaran. Idhofah artinya apa, Ikhwan? Penyandaran. Penyandaran itu lendehan. Saya kasih contoh ini. Lah, ini saya namanya bersandar. Bersandarnya saya itu namanya idhofah. Paham ya? Jadi saya bersandar ke tembok. Lah, ini namanya apa? Idhofah. Paham? Idhofah itu susunannya, ini istilah lagi, susunannya adalah mudhof dan mudhofun ilaih. Ini istilah dikuasai lagi, ya, mudhof dan mudhofun ilaih. Jadi kita bagi ini ada dua istilah tambahannya, ada istilah majrur tadi ya, kemudian ada istilah idhofah. Idhofah susunannya apa, Ikhwan? Mudhof dan mudhofun ilaih. Mudhof itu artinya bersandar. Mudhofun ilaih yang dijadikan sandaran. Jadi kalau saya lendian seperti ini, saya itu mudhof. Temboknya mudhofun ilaih. Jadi kata yang pertama itu mudhof, kata yang kedua mudhofun ilaih. Saya itu kan bersandar. Saya yang pertama, saya dikatakan mudhof. Temboknya dikatakan mudhofun ilaih. Paham? Nah, di sini dikasih contoh. Ghusnu syajarati. Ghusnu asyajarati. Jadi ghusnu jangan ditanwin. Dan jangan ada alnya. Paham? Ghusnu syajarati. Ranting pohon. Saya tanya dulu untuk lebih mempertegas istilah tadi. Yang dikatakan mudhof yang mana? Jawaban. Ghusnu. Yang dikatakan mudhofun ilai asyajarati. Paham? Jelas? Baik. Mana yang sedang dibahas di sini? Yang sedang dibahas di sini adalah yang dihukumi majrur. Ayo, majrur apa tadi? Dikasih tanda apa yang sudah dijelaskan tadi? Kas, kasroh. Nah, sekarang yang dikasroh yang mana, ikhwah? Asyajaroti. Sehingga asyajaroti ini dikategorikan isim karena memungkinkan untuk dijer dengan idhofah. Jernya dengan apa tadi? Idhofah. Dengan adanya penyandaran. Penyandaran kata husnu kepada asyajarah. Jadi asyajarati ini dihukumi isim. Karena satu ada apa? Al, alif lam. Dua ada huruf. Loh kok huruf jer? Gak ada huruf jer di sini. Ayo ikhwah, asyajarati di sini husnu syajarati dihukumi isim. Asyajarati dihukumi isim karena satu ada tanda al, kedua ada tanda kas, kasroh. Gak ada huruf jer. Huruf jer kan tadi yang ala syajarati. Husnun itu bukan huruf jer, isim. Paham? Baik. Saya pahamkan dulu nih asyajarati. Jadi asyajarati ini dihukumi isim karena ada dua tanda isim, yaitu alif lam, al, dan kasroh. Kasrohnya dari mana? Kasrohnya dengan sebab tadi adanya penyandaran. Jelas? Nah, sekarang soalnya, husnu itu mau dihukumi apa? Al tidak ada, ya enggak? Tanwin tidak ada. Huruf jar juga tidak ada. Maksudnya, husnu itu dihukumi isim. Alasannya apa? Karena bersandar kepada isim. Diingat dengan baik. Ya. Jadi, husnu atau dikatakan mudhof itu dihukumi isim karena bersandar kepada isim. Paham Mas Mufid? Baik. Jadi khusus dihukumi apa? Isim. Alasannya apa Mas Harun? Baik. Karena bersandar kepada isim. Nah. Kemudian yang kelima, yumkinu al-isnadu ilaih. Ini istilah baru lagi, ikhwah. Ay al-ikhbaru anhu. Mislu al-kitabu mufidun. Yang kelima, isim itu terbedakan dari fi'il dan huruf ketika memungkinkan al-isnadu ilaih. Al-isnadu ilaih ini biasa dipakai oleh ulama nahwu mutaqaddimin dengan istilah seperti ini. Musnad, musnadun ilaih. Itu untuk membentuk jumlah mufidah. Jumlah mufidah itu jumlah yang bisa difahami. Seperti kata al-kitabu mufidun, kitab itu bermanfaat. Ketika saya bilang kitab itu bermanfaat, kan orang langsung paham. Karena langsung paham, berarti itu dikatakan jumlah mufidah. Jumlah yang dapat dipahami. Orang yang berbicara diam, yang mendengarkan paham. Itu namanya jumlah mufidah. Saya pergi ke masjid. Kemudian saya diam. Orang itu paham. Karena orang itu paham, maka ini dikatakan jumlah mufidah. Dhahabtu ilal masjid. Aku pergi ke masjid. Saya diam, orang paham, berarti itu jumlah mufidah. Jelas? Saya bilang zahabtu ila, saya diam. Aku pergi ke. Orang bingung. Niscaya bingung. Kemana? Kemana kamu pergi? Nah, diamnya saya itu belum menunjukkan jumlah mufidah. Karena belum sempurna. Jelas? Nah, jumlah mufidah itu adalah yang tersusun dari musnad. Musnadun ilaih. Ya, musnad. Musnadun ilaih. Lah, di dalam musnad, musnadun ilaih. Itu nanti ada pembahasan khusus dengan istilah ini. Karena ini muncul ada kata al-isnad ilaih. Maksudnya adalah al-ikhbar anhu. Al-ikhbar anhu berarti mengkhabarkan tentangnya. Mengkhabarkan tentangnya. Jadi ada yang dikhabarkan, ada yang mengkhabarkan. Al-kitabu mufidun. Perhatikan. Yang mengkhabarkan yang mana? Al-kitabu mufidun. Kitab itu bermanfaat. Yang mengkhabarkan yang mana? Kitab apa mufid? Mufid. Maksud gak? Ada kitab. Terus kita bilang, oh ini kitab tauhid ya. Oh ini kitab tauhid. Kita bilang, al-kitabu mufidun. Kitab itu bermanfaat. Berarti yang mengkhabarkan yang mana? Bermanfaat kan? Bermanfaatnya mengkhabarkan kitab ini. Jelas. Lah kitab ini yang namanya dikhabarkan. Jelas. Ada lagi misalnya. Aliyun qasirun. Ali itu pendek. Yang mengkhabarkan yang mana? Qasirun, pendek. Pendek mengkhabarkan apa? Ali. Lah Ali yang dikhabarkan. Nah susunan ini namanya susunan musnad, musnadun ilaih. Musnadnya itu adalah yang dikhabarkan. Musnadun ilaih itu yang mengkhabarkan. Jadi musnad itu yang dikhabarkan. Saya ulang lagi. Musnad itu yang dikhabarkan. Musnadun ilaih itu yang mengkhabarkan. Istilahnya al-isnad ilaih ini al-ikhbar anhu. Lah kalau dicontoh sini, al-kitabu mufidun. Yang sedang diinginkan mana ini? Kata yang mana? Al-kitab atau mufid? Jadi yang dibahas di sini mana yang diinginkan? Ini? Al-kitab atau mufid? Mufidun. Karena mengkhabarkan. Itu namanya al-ikhbar anhu. Lah, ini yang kita mengenal dengan istilah khabar. Khabar itu kan mengkhabarkan. Ya, yang dikhabarkan namanya mubtada. Lah mubtada itu yang dikatakan musnad. Baik? Nah. Jadi untuk yang nomor 5 ini nanti ada bab khusus tentang masalah al-isnad ilaih, yakni yang dalam pembahasan musnad, musnad ilaih. Intinya al-kitab mufidun tanpa penjelasan al-isnad ilaih atau al-ikhbar anhu, kita pun sudah tahu kalau mufidun itu isim, yaitu adanya tanwin. Wabillahi taufik. Namun di sana nanti barangkali ada kata yang tidak ditanwin. Gak ada alnya, gak ditanwin. Kan bisa jadi seperti Aisyatu. Jelas? Masajidu. Itu kan gak ada alnya, gak ada tanwinnya. Tapi ini isim. Nah itu nanti bisa dilihat dengan musnad, musnad ilaih. Jelas? Taib. Wayakfi antakbal al-kalimatu alamatan wahidatan, dan cukup satu kata menerima satu tanda au aksar atau lebih dari satu tanda min hadhil alamati, dari tanda-tanda ini litakuna isman, untuk menjadi isim. Ya, situ disebutkan ada 5 poin. Dan cukup ketika ada satu kata menerima satu tanda atau lebih dari tanda-tanda ini untuk menjadi isim. Satu saja sudah dihukum isim, apalagi kalau lebih. Allahu ta'ala lamu biswab. Kita cukup untuk pagi hari ini, dan insya Allah kita lanjutkan besok pagi bismillah. Wa bila taufiq, subhanaka Allahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.